Tapi bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah kita bahas siapa sahabat yang mulia yang bernama Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji, maka kita lihat hadis beliau. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, Kuntu radifan nabi. Radif, ardafa, yurdifu radif, adalah ikut bersama di dalam satu kendaraan. Maka dari sini kita mendapatkan faedah jawazul irdaf ala dabbah, bolehnya menunggangi tunggangan dengan membonceng di belakangnya orang lain. Benar, benar bahasa Indonesia-nya, memboncengkan, ya. Atau dengan membawa orang lain di belakangnya. Apakah ala itlaqih? Tentunya tidak, karena ada larangan untuk memberi beban kendaraan yang lebih berat dari kemampuannya. Dilarang untuk membebani tunggangan dengan beban yang dia tidak sanggup, sehingga tergantung keadaannya. Hukumnya boleh secara asal, tinggal lihat kendaraannya kuat atau enggak kuat. Kalau keledainya kecil, kurus, yang naiknya 100 kilo, 200 kilo gemuknya, dua orang lagi, enggak boleh. Bukan karena dilarang membonceng, dilarang membebani tunggangan lebih dari kemampuannya. Baik, di samping itu, kita dapatkan faedah juga dari kalimat kuntu radifan nabi. Aku menunggangi satu kendaraan di belakang nabi. Di samping bolehnya irdaf, juga menunjukkan keistimewaan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Artinya beliau dekat sekali dengan Rasulullah SAW, akrab sekali, sampai naik kendaraan saja boncengan bareng bersama Rasulullah SAW. Berarti fadilatu Mu'ad, keutamaan Mu'ad ibn Jabal, di mana Rasulullah SAW melepatkannya di belakang beliau di atas kendaraannya. Adapun keledainya adalah keledai Rasulullah SAW yang diberi nama Ufair. Demikian disebutkan dalam riwayat Bukhari fi Sahih. Yani namanya, nama keledainya Ufair. Berarti ada faedah lain lagi, yaitu disunahkannya untuk memberi nama pada tunggangannya. Keledainya bernama Ufair, ininya bernama ini, untanya bernama itu, boleh dikasih nama. Barakallahu fikum. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, dan itu keledai asalnya adalah hadiah yang dihadiahkan kepadanya oleh Raja Muqawqis Jureid ibn Mina Al-Qibti, dari turunan Qibti. Sedangkan Muqawqis adalah julukan bagi setiap hakam Mesir fi dalika zaman. Adapun Muqawqis adalah julukan bagi setiap penguasa Mesir. Setiap penguasa Mesir dijuluki Muqawqis. Setiap penguasa Najasyi, penguasa Habasyah, dijuluki Najasyi. Setiap penguasa Yaman dijuluki Tubba'. Setiap penguasa Romawi dan Persia, dinamakan Kaisar. Dan satunya Kisra. Kisra dan Kaisar, julukan-julukannya. Ada lagi Mesir juga, tapi lebih luas lagi, bukan Kipti, tetapi yang lebih luas lagi, Fir'aun. Berarti Fir'aun juga bukan nama orang. Nama julukan penguasa. Sehingga ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun sekian banyak. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Dihadiahkan oleh Muqawqis sahib Mesir. Yakni keledai tadi bersama beberapa budak-budak sahaya. Wafihi, masih ada faedah lain. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lirukubil hibar wal irdaf alaih. Juga kita mendapatkan faedah bagaimana tawadu'nya Rasulullah sallam. Tidak sombong, sederhana, tidak sombong, tawadu'. Mengendarai keledai, bahkan membonceng lagi di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Khilafan lima alaihi ahlul kibr, berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong, enggak mau naik keledai, maunya naik kuda yang gagah. Itu pun ada yang membonceng di belakangnya, oh enggak bisa. Saya siapa? Saya orang besar, orang mulia. Bagaimana mungkin membonceng orang rakyat rendahan? Itu kalau para mutakabbirin jabbar. Adapun Rasulullah SAW, padahal beliau adalah asyrafan nas, semulia-mulia manusia. Beliau khairul bashar, sebaik-baik manusia. Tapi lihat beliau mau mengendarai keledai. Berdua lagi dengan Mu'ad. Ini baru kalimat kuntu radif nabi. Radifan nabi. Baru kalimat kuntu radifan nabi sudah berapa faedah kita dapatkan. Begitulah para ulama dalam membahas, menafsirkan, mensyarah hadis-hadis. Rahimahumullahu ajma'in. Kemudian setelah beliau berkata, aku radifan nabi, menaiki kendaraan di belakang Nabi SAW dalam satu kendaraan. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepadanya. Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Kalimat ma haqqullahi ala al-ibad, apa hak Allah atas hamba? Perhatikan kalimat ini. Akhrajas su'ala bi sighatil istifham. Dikeluarkan pertanyaan ini oleh Rasulullah SAW dengan bentuk istifham, dengan bentuk pertanyaan. Atadri, apakah engkau tahu? Liyakuna awqa'a fin nafs, agar mengena di dalam hati, agar lebih mengena di dalam hati. Wa ablang fi fahmil muta'allim, dan lebih tinggi nilainya dalam pemahaman orang yang belajar. Baik, itu kita dapat. Kenapa berarti? Faedahnya metode pengajaran Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung berkata, ya Mu'ad, hak Allah atas hambanya adalah begini, hak hamba atas Allah adalah begitu. Tidak. Tetapi bertanya dulu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Kalian khususnya tadribud du'at, kader-kader da'i yang akan menjadi ustaz, akan menjadi da'i, akan menjadi khutib di mimbar, akan menjadi pengajar di pondok-pondok, maka jangan lupa metode yang sangat bagus ini. Kalau menerangkan langsung berfaedah memang, tetapi kalau tanya dulu, tahukah kalian apa itu ini, tahukah kalian, murid-murid akan berpikir, apa ya, apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Setelah mereka berpikir, dijawab. Yakin mereka semua menunggu jawabannya. Tetapi kalau kamu langsung berkata, ada yang perhatian, ada yang tidak perhatian. Tapi kalau tanya dulu, sehingga mereka berpikir untuk menjawab, kemudian dikasih, maka mereka menerimanya dengan mantap. Ablagh fi fahmil muta'allim wa awqa'a fin nafs. Dalam hatimu pasti akan berkata, tadinya saya mau ngomong gitu. berarti saya benar, berarti saya tepat. Ingat terus. Barakallahu fikum. Kalau yang salah juga sama. Oh, selamat saya enggak jawab. Ternyata salah. Barakallahu fikum. Akhirnya ingat dia terus apa yang dikatakan oleh gurunya. Wa haqqullahi 'alal 'ibad, dan tahukah kalian apa hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hambanya adalah ma yastahiquhu 'alaihim. Apa yang merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba terhadapnya. Ini apa yang harus dikerjakan oleh para hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun sebaliknya hak hamba dari Allah, perhatikan, ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahala. Maknanya bahwa itu akan terwujud tidak mungkin tidak. La mahala, mesti atau tidak mungkin selainnya, pasti akan didapat. Berarti kalau hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah bukan bermakna hak hamba yang wajib diberikan oleh Allah, bukan. Tetapi maknanya huwa mutahaqqiqun la mahala, hak hamba yang mesti pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Li'annahu qad wa'adahum dalik, karena Allah telah menjanjikan. Kalau Allah telah menjanjikan, pasti akan didapat. Jazaan lahum ala tauhidih, balasan bagi dari Allah atas tauhid mereka. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah, janji Allah dan janji Allah tidak akan diselisihi. Perhatikan ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca paragraf berikutnya karena agak rumit, saya terangkan dulu kemudian kita baca. Sudah kita katakan bahwa makna hak adalah hak, dan makna haqqun alaih maknanya wajib. Baik. Sekarang akan dibahas tentang hak hamba atas Allah. Ibad Allah. Tadi sudah kita katakan kalau secara bahasa berarti hak para hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Taala. Tadi sudah diterangkan bahwa maknanya bukan wajib Allah, tetapi pasti dikasih oleh Allah. Pasti dikasih oleh Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah secara lughah ini benar? Allah artinya wajib atas Allah untuk memberikan pada hambanya. Secara lugu na'am, dia wajib. Hak hamba yang wajib diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi siapa yang mewajibkannya? Apakah hamba tadi yang mewajibkannya? Tidak. Atau perbuatan hamba yang mewajibkannya? Tidak. Apakah tauhidnya hamba yang mewajibkannya? Tidak semuanya. Tetapi kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan atas dirinya. Pertanyaannya, berarti Allah punya kewajiban atau enggak? Allah wajibkan atas dirinya sendiri dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wajib ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah mewajibkan atas dirinya untuk menepati janji. Wa haqqun alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku untuk menolong orang-orang beriman dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada perselisihan, khususnya ketika memang dipermasalahkan oleh ahlul bid'ah, kamu bisa menjawab. Ini kan berarti Allah punya kewajiban. Kalau punya kewajiban pun, bukan kamu yang mewajibkan, bukan saya, bukan amalan saleh, amalan baik, bukan. tetapi Allah sendiri mewajibkan atas dirinya, dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. Allah katakan kataba 'ala nafsihi. Apa makna kataba 'ala nafsihi? Wajib 'ala nafsihi, mewajibkan atas dirinya. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Karena kaum Mu'tazilah menyatakan karena kita punya amal soleh, maka Allah wajib membayar saya. Itu kekeliruan besar, bahkan kesesatan. Kita lihat ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kaunul muti' yastahiqul jaza. Keadaan orang yang taat berhak mendapatkan balasan yang baik. Dia adalah istihqaqu in'amin wa fadlin, wa laysa huwa istihqaqu muqabalah. Itu adalah istihqaqu in'amin wa fadlin, bukan istihqaqu al-muqabalah. Apa perbedaan antara istihqaq fadl dan istihqaq muqabalah? Istihqaq in'am, yakni para hamba berhak untuk diberi nikmat oleh Allah. Para hamba berhak untuk mendapatkan fadilah dari Allah. Bukan istihqaq muqabalah. Bukan istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah adalah timbal balik. Makna muqabalah adalah timbal balik. Karena aku ngasih ini, engkau wajib ngasih ini. Karena engkau memberikan ini, maka engkau wajib memberikan ini. Karena aku memberikan amalan soleh, maka engkau ya Allah wajib memberikan padaku. Salah. Istihqaq yang dimaksud adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Maknanya engkau layak diberi nikmat, layak diberi fadilah. Kalau mau istihqaqu muqabalah, kamu enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Karena kamu, karena saya memiliki amal soleh, maka engkau wajib memberikan jannah. Sebentar, yang menjadikan kau soleh siapa? Allah. Yang menakdirkan kau jadi baik siapa? Yang memberikan rezeki kepadamu sehingga kau bisa bersedekah siapa? Yang memberikan kemampuan padamu sehingga kau bisa berjihad siapa? Yang memberikan kepadamu fasilitas-fasilitas sehingga kau bisa beramal soleh siapa? Allah semua. Maka kau enggak punya apa-apa. Bagaimana mau timbal balik? Aku berikan ini, engkau berikan ini. Tidak. Tetapi orang yang taat layak diberi nikmat. Orang yang baik layak diberi fadl. Maka istihqaq yang dimaksud adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Laisa huwa istihqaqu muqabalah kama yastahiqul makhluq 'alal makhluq. Bukan istihqaq muqabalah, istihqaq timbal balik seperti makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Seperti penjual dan pembeli, saya sudah kasih uangnya, kamu wajib berikan barangnya. Atau sebaliknya, saya sudah berikan barangnya padamu, kamu wajib berikan kepada saya hartanya. Itu namanya istihqaq timbal balik. Tidak. Faminan nasi man yaqulu. Di antara manusia ada yang berkata, la ma'na lil istihqaqi illa annahu akhbara bidzalika wa wa'adahu sidqun. Sebagian manusia berkata, tidak ada makna dalam masalah istihqaq di sana kecuali karena Allah menjanjikan dan janji Allah pasti benar. Ini yang akhirnya menerjemahkannya apa? Allah berjanji, janji Allah benar, maka terjemahannya hak hamba atas Allah adalah hak para hamba yang pasti diberikan oleh Allah karena Allah sudah janji. Baik. Walakin aktsarun nasi yusbituna istihqaqan zaidan. Tetapi kebanyakan manusia justru menetapkan adanya istihqaq berlebih. Melampaui batasnya. Ala hadza. Atau istihqaq zaidan ala hadza. kama dalla alaihi alkitab was sunnah qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata mereka, Allah berkata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atasku untuk menolong orang beriman. Berarti Allah punya kewajiban, dan Allah punya kewajiban untuk membayar para hamba karena hamba sudah berjuang, karena hamba sudah taat dan seterusnya. Itu istikhat zaidan, lampaui batas, berlebih. Di mana ahlu sunnah? Ahlu sunnah yaqulun. Adapun ahlu sunnah berkata, huwa alladhi kataba ala nafsihi rahmah. Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa awjaba ala nafsihi al-haq. Dan Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya hak. Lam yujibhu alaihi makhluk. Bukan diwajibkan oleh makhluk. Bukan diwajibkan oleh perbuatan mereka. Bukan diwajibkan oleh ketaatan mereka. Bukan diwajibkan. Bukan. Tetapi karena Allah mewajibkan atas dirinya. Aku mesti bagiku untuk memberikan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmat. Demikian pula aujaba ala nafsihi al-haq, mewajibkan atas dirinya hak, bukan oleh makhluk. Wal mu'tazilah yad'una annahu wajibun alaihi bil qiyas 'ala al-makhluq. Adapun mu'tazilah menganggapnya bahwa Allah benar-benar memiliki kewajiban dengan dikiaskan kepada makhluk. Wa annal ibad humul ladzina ata'uuh, karena para hamba yang mentaati Allah biduni an yaj'alahum muti'in lahu, karena hamba-hamba ini mentaati Allah bukan karena Allah menjadikan mereka taat. Ingat akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah dalam masalah takdir? Qadariyah. Mereka tidak percaya pada takdir. Sehingga kata mereka, karena para hamba itu mentaati Allah bukan karena Allah jadikan mereka taat, bukan karena takdir. Wa annahum yastahiqun al-jazaa, maka mereka berhak mendapatkan balasan yang baik. Biduni an yakuna al-mujib wa ghalatu fi dhalik, dan itu juga salah. Barakallahu fikum. Qiyas kepada makhluk, menyamakan kepada makhluk salah, mengkiaskan pada makhluk juga salah. Karena memang sesungguhnya yang mewajibkan adalah Allah sendiri terhadap dirinya. Itu ucapan ahlu sunnah. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Wa hadal bab ghalitat fihi al-jabriyah al-qadariyah atba' jahm wal-qadariyah an-nafiyah. Dalam bab ini telah salah sekian golongan. Di antaranya yang menyimpang dalam bab ini adalah Jabriyah Al-Qadariyah. Kadang Jabriyah itu menyimpang dalam masalah takdir, kadang-kadang disebut Qadariyah juga. Kalau disebut Qadariyah juga, bagaimana membedakan dengan Qadariyahnya? Qadariyah tersebut dibedakan dari Qadariyah Jabriyah dengan Qadariyah Nafiyah. Karena biasanya disebut dengan Qadariyah dan Jabriyah, iya kan? Ini yang paling sering dibahas. Qadariyah menolak takdir, Jabriyah menolak usaha. Enggak perlu usaha, kita semua sudah takdirkan. Baik, ternyata karena kesesatannya kedua-duanya dalam masalah takdir, maka ini pun dijuluki Qadariyah. Ini juga Qadariyah. Semuanya bid'ahnya dalam masalah takdir, maka disebut aliran sesat Qadariyah. Itu juga Qadariyah. Terus pembedakannya bagaimana kalau dua-duanya Qadariyah? Yang ini Qadariyah Jabriyah, yang ini Qadariyah Nafiyah. Ini menafikan takdir. Sehingga jangan heran kalau di sini istilahnya berbeda. Qadariyah Al-Jabriyah dengan Qadariyah An-Nafiyah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran.